إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون. Pertama kali, marilah kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hari Jumat, di mana hari tersebut merupakan hari raya bagi kaum muslimin setiap pekannya. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian nikmat, karunia dan rahmat-Nya. Ayuhal muslimun, dalam waktu dekat ini kita akan menjumpai bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang ke-8 di bulan Hijriah, yaitu bulan Sya'ban, di mana pada bulan ini, yakni pada bulan Sya'ban, terdapat perkara-perkara yang butuh senantiasa kita ulang, kita terangkan dan kita jelaskan. Karena di dalam bulan yang mulia ini bulan Sya'ban, terdapat padanya keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dan perkara-perkara yang dilarang dalam tinjauan syariat. Di mana dengan adanya penjelasan tersebut sebagai ta'lim bagi orang-orang yang belum mengetahui, sebagai pengingat bagi orang-orang yang lupa, dan sebagai hasungan bagi orang-orang yang lalai akan perkara tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bulan Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban, telah disebutkan oleh para ulama kenapa bulan tersebut dinamakan dengan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwa bulan tersebut dinamakan dengan bulan Sya'ban litasya'ub Quraisy, karena orang-orang Quraisy mereka terpisah-pisah, karena mereka berpencar-pencar dalam mencari air, ataukah mereka terpisah-pisah dan terpencar-pencar ketika mereka melakukan penyerangan setelah mereka keluar dari bulan Rajab al-Haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada bulan Sya'ban yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya telah memperbanyak berpuasa. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban beliau penuhi dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan, hasungan dan ajakan kepada umatnya agar mereka memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Namun realita yang kita dapati di sekitar kita dan secara umum kaum muslimin secara luas, mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan untuk memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu mereka, sibuk dengan urusan-urusan dunia, dan mereka sibuk dengan urusan makan dan minum mereka. Dan juga di antara sebab sunnah yang mulia ini ditinggalkan oleh kaum muslimin karena lemahnya iman pada kaum muslimin dan mereka tidak memperhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam permasalahan ini, sehingga mereka terseret ke dalam sifat malas. Mereka telah mengetahui ilmu, namun mereka lebih senang menyimpan ilmu tersebut dan mereka enggan untuk mengamalkannya, enggan untuk merealisasikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam permasalahan bulan Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban, telah datang hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Bahwa Usamah bin Zaid mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada lebih banyak dibandingkan engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa amalan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, fadzalika syahrun yaghfulun nasu an, itu adalah bulan yang telah dilalaikan, yang telah dilupakan oleh kebanyakan manusia, baina Rajabin wa Ramadan, dan bulan Sya'ban tersebut terletak di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, وَذَٰلِكَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ, dan pada bulan tersebut amalan-amalan hamba Allah subhanahu wa ta'ala diangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, dan aku ingin amalan-amalanku seluruhnya diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan saya melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan tersebut adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Orang-orang di sekeliling kita sangat sedikit yang mau memperhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah bagi kita yang telah mengetahui ilmunya untuk melaksanakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai orang yang telah mengetahui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini, meninggalkan sunnah tersebut, maka lebih-lebih kaum muslimin secara umum di mana mereka tidak mengetahui hukumnya, tidak mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka lebih jauh untuk bisa meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang terdekat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, yasumu syahr kullahu. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban secara menyeluruh. Ini maksudnya bahwa tidak ada satu hari pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa padanya. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan, wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban." Kata beliau radhiyallahu anha, "Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa pada sebuah bulan secara penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada." Yani beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, "Na'am, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Sebagaimana tadi telah diterangkan bahwa hari-hari di bulan Sya'ban beliau penuhi dengan berpuasa. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dari riwayat yang ada tersebut, maksudnya adalah terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh, tidak ada satu hari pun yang ditinggalkan. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban tersebut. Ini adalah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan beliau di bulan Sya'ban. Tentunya ini adalah suri tauladan yang patut untuk kita contoh, dan hendaknya masing-masing kita mempersiapkan mental dan kekuatan kita untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban tersebut. Dan di dalam permasalahan ini masih banyak lafaz-lafaz yang menyebutkan, lafaz-lafaz hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Sya'ban, dan intinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada kita untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang perlu diperhatikan dalam permasalahan ini dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memulai berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Yani memulai sunnah tersebut pada hari ke-16 Sedangkan pada hari-hari sebelumnya, hamba tersebut, muslim tersebut, tidak pernah melaksanakan, yakni di bulan Sya'ban, tidak pernah melaksanakan ibadah berpuasa. Maka ini adalah kaifiyah yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah masuk waktu pertengahan bulan Sya'ban, yakni hari ke-16 dan seterusnya, maka jangan kalian melaksanakan ibadah berpuasa. Adapun seseorang yang melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Sya'ban, dia laksanakan secara penuh dari tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir, ataukah mayoritas dari hari-hari tersebut dia isi dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah seorang yang telah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang memulai semangatnya mulai timbul pada pertengahan bulan Sya'ban, maka ini adalah ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Dan disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apabila hadis tersebut "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu" hadis yang sahih, maka hukum yang terdapat pada hadis tersebut adalah bukan maksudnya diharamkan untuk berpuasa, namun itu adalah sebatas perkara yang dibenci. Kita dibenci untuk berpuasa di bulan Sya'ban, yakni pada pertengahan bulan Sya'ban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada amalan bulan Sya'ban berpuasa, memperbanyak berpuasa, telah disebutkan faidah oleh para ulama. Ini kenapa dalam syariat disunahkan untuk kita memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka para ulama menjelaskan hal tersebut adalah sebagai permulaan dan sebagai persiapan agar kaum muslimin mereka lebih kuat, agar mereka lebih siap dan mereka lebih kuat fisiknya ketika mereka melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga sebab yang telah jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita disyariatkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan tersebut adalah bulan di mana amalan-amalan hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk amalan-amalannya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau berpuasa. Tentunya kita pun hendaknya menginginkan sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita melaksanakan ibadah berpuasa. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ayyuhal muslimun, pada khutbah yang pertama tadi telah kita dengarkan sedikit paparan tentang keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Dan pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sejenak mendengarkan apa-apa saja perkara-perkara yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka anggap itu sebagai ibadah, namun sama sekali itu adalah bukan bagian dari agama dan sebatas itu adalah ritual yang telah ditetapkan oleh manusia. Yang pertama adalah ritual nyadran. Ritual nyadran ini adalah ritual yang dilakukan pada bulan Ruwah. Di mana bulan Ruwah maknanya adalah Sya'ban. Dan kata Ruwah ini adalah turunan dari kata Ruh. Di mana kaum muslimin mereka melaksanakan amalan tersebut, dan ini adalah tradisi dan adat istiadat orang-orang Jawa. Mereka disibukkan pada hari yang telah mereka tentukan, menyiapkan makanan, menyiapkan kenduri, melaksanakan selamatan, mereka membersihkan kuburan-kuburan nenek moyang mereka, mereka melakukan ritual ibadah, mengirim doa, mengirim sedekah, dan seterusnya. Maka perlu diketahui bahwa ini adalah ritual yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan itu adalah termasuk kebiasaan dari orang-orang Hindu. Dan boleh jadi kaum muslimin mereka beralasan untuk membenarkan perbuatan mereka tersebut, bahwa ziarah kubur adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Maka jawabannya, ziaratul kubur adalah perkara yang disyariatkan oleh Islam dan telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan seseorang ziarah kubur, maka akan mengingatkan kepada kematian dan akan melunakkan kalbu seseorang, sehingga dengan itu seorang hamba akan memperbanyak amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Bila seseorang melaksanakan ziaratul kubur dalam rangka tersebut, dalam rangka mengingat kematian dan juga mendoakan kaum muslimin, maka ini adalah ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dimodifikasi, ditambah-tambah dengan ide-ide dari manusia, maka ini adalah perkara yang menyeret mereka ke dalam perkara yang mungkar. Ini adalah perkara yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah termasuk perkara bid'ah. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan yang dilakukan pada nisfu Sya'ban. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa pertengahan bulan Sya'ban keadaannya sebagaimana pertengahan bulan-bulan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan keutamaan-keutamaan pada bulan-bulan tersebut. Maka kita harus berjalan berdasarkan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwa hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban adalah hadis-hadis yang dhaif. Adalah hadis-hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sandaran. Maka ketika seseorang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan salat tertentu, dengan kaifiah tertentu, maka ini adalah perkara bid'ah. Demikian pula ketika dia melaksanakan puasa pada nisfu Sya'ban dengan keyakinan bahwa terdapat keutamaan tertentu padanya, maka ini adalah perkara yang bid'ah. Karena tidak ada satupun hadis yang datang menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut. Telah datang hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ali, man shalla 100 rak'atin fi lailatin nisfi Sya'ban yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad 10 marrat qadallahu lahu hajatahu." Ya, maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, barang siapa yang melaksanakan salat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 kali." Dan ini adalah amalan yang ma'ruf di sisi kaum muslimin. Sebanyak 100 kali dan dia membaca pada masing-masing rakaatnya dengan Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah, dan pada masing-masing rakaatnya dengan membaca 100 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi seluruh hajat-hajat yang dia miliki. Dan dinyatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa ini adalah hadis yang palsu. Demikian pula beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah salat di malam nisfu Sya'ban ini adalah hadis-hadis yang palsu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada permasalahan nisfu Sya'ban hanya ada satu hadis yang sahih, dan itu adalah hadis yang telah ditetapkan oleh Ibnu Baz, oleh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yattali'u, di antara makna yang dijelaskan oleh syurah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya, kecuali kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa li musyrikin wa musyahinin, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan perbuatan permusuhan, orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diterangkan oleh Al-Auza'i rahimahullahu taala, makna musyahin adalah ahlul bid'ah, di mana mereka orang-orang yang telah memancangkan kebenciannya kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faedah keutamaan pada nisfu Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan secara khusus bagi hamba-hambanya, namun keutamaan tersebut tidak boleh seorang pun menambah dengan praktek-praktek ibadah yang tidak ada landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ritual yang berikutnya, yang ketiga, adalah ritual padusan. Naam, di mana ritual padusan ini adalah ritual adat Jawa, di mana mereka melaksanakan mandi, ada yang mengatakan mandi di rumah, dan lebih sering mereka melakukan mandi bersama-sama di kolam, di pemandian, di telaga, di sumber mata air, ataukah yang lainnya, dengan tujuan agar mereka ketika masuk di bulan Ramadan, dan acara ritual padusan ini dilaksanakan pada hari, yakni sebelum menjelang satu Ramadan, yakni dengan tujuan agar mereka suci lahir batin ketika mereka masuk di bulan Ramadan. Maka ini adalah ritual yang tidak pernah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata ini adalah ide-ide dari orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang mereka hanya berlandaskan, bersemangatkan, bermodalkan semangat, namun mereka salah jalan. Tentunya ritual-ritual tersebut yang telah disebutkan berkembang di tengah-tengah kaum muslimin karena ada orang-orang yang mempromosikannya, ada orang-orang yang mengajaknya, dan mereka adalah orang-orang yang didengar. Karena kaum muslimin, mereka cenderungnya adalah mendengar apa kata gurunya, terlebih ketika argumen secara akal disampaikan dengan jelas dan mereka mampu menalarnya. Padahal secara ilmiah, maka sama sekali ritual-ritual tersebut tidak ada landasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ini adalah ritual yang mereka anggap sebagai ibadah, namun itu adalah perkara-perkara bid'ah yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh jadi bid'ah-bid'ah ataukah keyakinan-keyakinan pada bulan Sya'ban ini berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya, antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ini harus kita ingatkan dan perkara ini hendaknya diingatkan, dan bagi keluarga kita yang terjerumus ke dalam perkara-perkara ini hendaknya kita ingatkan. Dan dalam permasalahan ini sangat disayangkan bermunculan orang-orang yang anti dalil, orang-orang yang membenci dengan kajian-kajian ilmiah, orang-orang yang membenci dengan pembahasan-pembahasan ilmiah, dan mereka lebih mengedepankan ilmu pokoknya. Pokoknya apa kata guru saya? Pokoknya apa kata guru, kata syekh saya? Naam, ini adalah perkara yang mungkar dan perkara yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa aqimish shalah.